Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabniyyi an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haythu wasakinu kam wa rafa'a wa nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima farfa' bi dhammin wansiban fathan wa jur kasran ka dhikrullahi 'abdahu yasur wa jazim bi taskinin wa ghayru ma dhukira yanubu nahwu ja'ahu bani namir farfa bi wawin wansiban nabil alif wajrul biya'in ma minal asma asif min dhakatu in suhbatan abana wal famu haythul mimu minhu bana abun akhun hamun kada kawahanu wal naqsu fi hadhal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu wa shartu dhal i'rabi an yudafnala liliyaka ja'ahu abika dha'tila bil alifir fa'il muthanna wakila idha bimutmarin mudafan wusila kilta kada kathnani wa thnatani kabnaini wa abnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa' bi wawin wa bi yajur wansi bi salima jami'a amirin wa mudnibi wa shibhi dhaini wa bihi ashruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna shadha wassin وبابهم ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولى والذي اسما قد جعل كأذعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو ياك بعد الردف واجعل لي نحوي يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألونا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah al-muqaddimah. Qala Muhammad ibn Malik Ahmad Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alil mustaqminina sharafa wasta'in Allah fi alfiyyah maqasiduna wa biha mahwiyyah تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألف تمنعني فائقة ألف يتمني معتي وهو بسبك حائز تفضيل مستجيب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كالسكن واسم وفعل ثم حرف الكريم واحد كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفاعل تواتت ويفعل والنون أقبل النافل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم وفعل مضارئ يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتمس واسم من نون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وحي حل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدنك شبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيبة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارع عارية من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر قسرا فذكر الله أبدأ يسر وزم بتسكين غير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو أبني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أسف من ذاك دون إن صحبة إن صحبة عبان والفم منه وحيط من منبنها من ذاك دون إن صحبة أبان والفم حيث منه بان Abun akhun hamun kadhaka wahanu wa naqsu fi hadal akhir ahsanu wa fi abin wa taliyahi yanduru wa qasruha min naqsihina asharu wa syartu dal i'rabi an yudhalaf la lil jaka ya akhu abi kadhati la bil alif irfa'il musanna wa qila idha bimudmarin mudhafan musina kiltakada khasnani wa satani abnataini wa abnataini yajriani wa takhlufu liya fi jamihi al alif jaran wa nasban ba'da fathin qut ulif warfa biwawin wa biyajruan sibi wa salima jami' amirin wa mutibin wa shibidaini wa bihi ishruna wa babu ulhiqa wa lahaluna ulu wa alamuna illi wa araduna shadda wa sinuna wa babu huwa misla hinin qad yarid dal babu wa huwa inda qawmin yattarid wa nuna majmu'in wa mabil tahak faftah wa qallaman bikasrihin natak wa nunu ma suniya wal mulhaq bih لأقصد كستأمنوه فانتبه وما بدا فألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ماء كذا أولى والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه إذا أيضا كبر وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم ونسب سمه لم تكوني لترومي مظلمة. نعم. قوله kemarin kita bahas tentang apa mas? Tentang kok tangan kiri? Tadi. Ayo, salam. Soal awal, mas, ijma. Ya mas, tutup semua. Jadi tutup dulu, ya. Kita tanya kepada Pak Hadi yang yang belum hafal lah ya. Kita tanya yang belum hafal. Ijma itu Pak kemarin Pak. Bait dua bait. Din Wahid enggak ada Wahid, Pak. Yarid, ya. Ngirid. Rakib atid. Wahid enggak ada Wahid, Pak. Ada ya ada yang terakhir. Dalam yang pertama. Ayo, Allah mubarak. Tutup, Mas. Ya, tutup. Ya, wis tutup, Mas. Percaya diri, Mas. Yo. Itmin. Who is the top? Mitina. Was in mana? Nutfatan, alakotan, mudghatan. Yo te chingen le. Wal wasfu qad tamla. Ya. Baca 10 kali nanti tutup terus antum lagi. Ayo. Tak ada bi bil. Bi. Ayo, Hasan. Membalik. Kuvaris. Oh. Ayo, kakak pertama. Harusnya tadi Pak Adi. Pak Hadi beliau. Pak Hadi, Mas Adi. Ayo, San. Apa enggak, Dek? Belum. Di sini apa ya? Ya. Tes. Apa? Ijma. Tak ada Anis, tak ada Anis. B. Kenapa bisa Anis Ma'rifatin? Ya, Bang. Kenapa jadi Ajmatan? Kenapa jadi Ajmatan? Ajam po? Rafi'il. Bukan. Karena antum datangnya terlambat terus jadinya. Dari ajmatan harusnya ujmatan. Terus? Nasob nih ya. Terus? Terus? Wasfu lagi. Ya. Nis lagi. Pal. Nah. Ya. Lanjut. Qaluhu wazin yushiru ila wazni waznil fi'li. Ya'ni an takuna al-kalimatu ala wazni fi'lin min al-af'ali. Mithaluhu Ahmad. Ismun ala wazni af'ala. Bal inna Ahmada nafsaha tasluhu an takuna fi'lan. Walau qulta Ahmadullaha la sarat fi'lan, fama kana ala waznil fi'li fahuwa la yansarif. Sufyan tu lihat kata-kata wazin. Wazin. Wazin sebelumnya apa? Ijma wazin. Ya. Wazin di sini yushiru ila waznil fi'li. Ya, ini menunjukkan kepada timbangan fi'il. Timbangan fi'il. Ya'ni yaitu an takuna al-kalimatu ala waznil fi'lin, bahwasanya kata ini berada di atas timbangan fi'il dari fi'il-fi'ilnya. Artinya kata itu ditimbang menurut fi'il. Misaluhu contohnya adalah fi'il apa mas? Ahmadu. Di sini contohnya adalah Ahmadu. Tapi di sini ala wazni af'al. Jadi kalau Ahmadu af'alu. Bal inna Ahmada nafsaha tasluhu an takuna fi'lan. Ini isim kan? Tapi Ahmad di sini juga bisa, ya, bisa berlaku juga wazannya, rumusnya menjadi fi'il. Yaitu kalau kulta, kalau engkau katakan Ahmadullaha, aku memuji Allah, la sarat fi'lan, maka ini menjadi fi'il. Ahmadu dari Ahmad, nama nama Ahmad, atau juga apa? Fi'il. Ahmadu, aku. Ya. Ya. Jadi ini falau kultu, ini lebih asan. Bukan kulta. Seandainya aku katakan Ahmadullah. Ya. Aku sedang memuji Allah. La sarat fi'lan, maka Ahmadu ini menjadi apa? Fi'il. Fama kana ada wasil fi'li fawala yansarif. Kalau dia itu di atas timbangan fi'il, maka dia la yansarif, tidak bisa ditanwinkan. Ingat-ingat mas. Wazin. Ijma wazin adilan. Anith bima'rifatin. Ya. Rakib wazid ujmatan. Fal wasfu qad kamula. Dan kata-kata di situ zin wazin. Wazin maksudnya di sini timbangannya apa? Timbangannya bisa isim, bisa fi'il, maka tidak boleh ditanwin. Gitu mas. Paham? Apa contohnya? Ahmad. Ahmadu bisa fi'il, bisa isim, maka dia tidak bisa di menerima tanwin. Is, paham mas? Ya. Ya. Wahal yustaratu indomu illatin ukhra ila hadil illati. Apakah disyaratkan untuk menggabungkan cacat yang lainnya atau alasan yang lainnya kepada alasan ini, kepada cacat ini? Cacat di sini apa mas? Maksudnya ilah yang pertama adalah, ya, ya, ini adalah wazan. Wazannya bisa ditimbang dengan fi'il dan ditimbang berlaku, ditimbang bisa ditimbang atau bisa berlaku menjadi fi'il dan isim. Contoh Ahmadu. Ini Mas, untuk menggampangkan saja. Paham saya di sini Mas? Karena terkadang orang itu kalau dibikin model-model yang gampang, dia akan lebih mudah untuk memahami. Tapi kalau dibikin yang sulit, ya susah juga untuk memahami. Jadi wazan yang pertama bisa ditimbang, bisa berlaku menjadi fi'il dan isim. Contohnya Amadu. Maka dia tidak menerima apa Mas? Tanwin. Ya. Maka dia tidak bisa menerima tanwin. Nah. Paham saya sih Mas? Nah. Kemudian, apakah hanya bisa menggabungkan alasan lainnya dengan alasan ini atau cacat lainnya dengan cacat ini? Jawabnya adalah na'am, iya. Wa an yakuna 'alaman, yaitu dia itu harus berupa nama. Au sifatan atau sifat. Paham maksudnya? Yani yushtaratu lilladhi yumna'u minas sarafi idza kana 'ala wazni al-fi'li an yakuna 'alaman. 'Ala wazni al-fi'li an yakuna 'alaman aw sifatan. Fal 'alamu mislu Ahmadu yazidu yashkuru wa yas'u wa yanbu'u wa ya'muru. Ahmadu. Wasifatu, jadi Yazid, itu enggak ada Yazidi. Yazidu atau Yazida. Sama dengan Aisyatu, Aisyata. Nanti ada yang beda lagi. Ya. Sehingga di situ, kaitannya apa Mas? Kata-kata Ahmadu. Wa yazidu wa yashkuru wa yasa'u wa yanbu'u wa ya'mur, itu wasifatu misl. Kalau ini apa Mas? Alam, nama. Ini yang pertama, ini yang pertama, ini yang kedua. Alaman au sifatan. Nah sekarang wasifatu contohnya ahmaru, ahdaru, aswadu. Fasarat hadhil illatu la budda fiha min indami illatin ukhra ilaiha. Maka alasan ini menjadikan, mengharuskan di dalamnya ada gabungan dengan alasan lainnya kepadanya. Paham maksudnya sih? Wa ya an yakuna alaman. Dia harus berupa alaman. Itu apa? Nama. Tapi Ahmadu, nama. Au sifatan atau sifat. Fa in kana isman jamidan, walaupun itu adalah isim yang jamidan, benda mati. Fa innahu la yumna'u minas sarfi, maka ini tidak dicegah dari sarf, tidak dicegah dari nerima tanwin. Walau kana ala wazil fi'li, walaupun itu wazannya, rumusannya adalah dengan fi'il. Li'annana nashtaritu an yakuna 'alaman aw sifatan, karena kita mensyaratkan itu harus berupa alam dan sifat. Paham maksudnya? Alaman itu nama, sifat itu sifat. Paham maksudnya sih? Jadi ini yang kedua. Di ahmar, ahdor, aswad itu adalah sifat, sedangkan alaman adalah nama. Ahmadu, Yazidu, yashkuru wa yasa wa yanbu wa ya'mur. Kemudian Wa ala dalika kalimatu hajara masrufatun li'annahu laysa 'alaman wa la wasfan lakin law samaitu bani bihajarin fa innahu la yansarifu li'anna al-wazn al-fi'li yushtaratu fihi an yakuna 'alaman aw wasfan walau ya walau samaita ibnaka daraba fala yansarifu lil alamiyati wal waznul fi'li wa aidan rajaba hiya masrufatun walidhalika walidha bil jarri taqulu rajabin wa in kanat ala waznil fi'li ka daraba fa in kana 'alaman fa innaha la tansarifu lil 'alamiyyati wa waznil fi'li wa hakadha. Jadi, wala dhalika kalimatu hajar. Kalimatu hajar ini apa? Masrufatun. Masrufatun artinya apa? Bisa disorofkan, mas. Bisa menerima tanwin. Masrufatun. Ya. Li'annahu laysa 'alaman. Karena masruf hajar itu bukan nama. Namanya siapa, dek? Hajarun, misalnya. Watu. Ya. Wala wasfan, laisa 'alaman wala wasfan dan bukan sifat. Lakin lau samaitu ibni bihajarin. Namun kalau aku memberi nama kepada anakku Hajar. Misalnya apa? Hajar untuk perempuan misalnya. Tapi bukan Siti Hajar. Siti Hajar itu si Mbak Siti minta dia Hajar. Ya. Itu ngeri, mas. Nah, Hajar ini bukan nama dan bukan sifat. Lakin lau samaitu bni bihajarin. Namun kalau aku memberi nama kepada anakku Hajar. Dengan nama Hajar. Fa'innahu la yansarif. Maka dia tidak menerima tanwin, mas. Tidak Hajarun lagi. Hajaro. Dan tidak, ya itu hajaru, hajaru. Lianna al-wazna, ya, lianna wazna al-fi'li yushtaratu fihi an yakuna 'alaman. Karena timbangan dari fi'il itu disyaratkan harus berupa nama atau sifat. Walau samaita ibnaka daraba, kalau engkau memberikan nama kepada anakmu daraba, ya daraba itu artinya apa? Dia telah memukul, ya. Wala yansarif lil alamiyati, ini tidak disorofkan, tidak ditanwinkan karena dia apa? Alamiyah, nama. Paham sampai sini? Wa waznul fi'li, ini adalah wazan dari fi'il. Wa aidan rajaba hiya masrufatun, ini bisa menerima tanwin rajabun. Walidha fil jarri yaqulu rajabin, maka dalam hal jar dia menjadi apa? Rajabin. Ya. Wa in kanat ala wazil fi'li ka daraba, atau pada timbangan fi'il. Timbangan fi'il apa misalnya? Doroba. Fa'inkanat alaman. Kalau dia itu nama. Fa'innaha la tansarif lil alamiyati. Maka dia tidak perlu ditanwinkan karena sebab dia nama. Wa waznil fi'li, dan juga wazan timbangan dari fi'il. Wa hakada. Paham sih, Mas? Jadi tentang Rajab tadi, apa? Hiya masrufatun. Dia menerima tanwin. Kenapa, Mas? Fa in kanat alaman fa innaha la tansrifu lil alamiyah. Ya, maka jika dia itu alaman nama, maka dia tidak disorofkan, tidak ditanwinkan karena sebab kenamaannya. Al-alamiyah. Wasnil fi'li, dan juga timbangan dari fi'il. Wahakadah, dan demikian. Naam, paham ya? Idzan al-hasidu idan al-hasilu anna kulla alamin aw sifatin ala wazni al-fi'li fa innahu la yansarifu wa yujarru bil fat ya wa yujarru bil fathati niyabatan anil kasrati ya. Jadi idan al-hasil, al-hasil itu apa, Mas? Kesimpulan. Anna kulla alamin, bahwa setiap nama au sifatin, setiap nama atau sifat, setiap nama atau sifat ala wazil fi'li, yang dia itu wazannya, rumusannya itu seperti rumusan fi'il, kata kerja, fa innahu la yansarif, maka dia tidak menerima tanwin. Fa yujarru bil fathati, maka dia akan dijarkan dengan fathah niyabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Paham ya? Nah, sekarang qauluhu adilan. Ya. Isyaratun ilal adli. Ini adalah isyarat untuk keadilan. Ya. Apa bedanya adilan dan adilan? Adilan itu fa'il. Tapi kalau adlan apa? Masdar. Adlan. Nah. Sehingga di sini isyaratun ilal adli, ini adalah isyarat untuk adil. Adil itu apa, Mas? Tadi wa huwa an takuna al kalimatu ma'dulatan an kalimatin ukhra. Ya. Dia itu ya, an takuna al kalimatu, kata itu ma'dulatan. Kata itu apa? Ma'dulah. Artinya apa? Diadilkan. An kalimatin ukhra, dari kata yang lainnya. Wa hiya alfadun qalilatun, ini adalah lafaz yang sangat ringkas, pendek. Fil. Wa mabnaha ala sama. Ya, katanya mabninya berdasarkan sama. Sama artinya apa? Apa yang sering didengar orang Arab. Fala yuqasu alaiha, maka tidak boleh dikiaskan atasnya. Qalu, mereka berkata, mithlu Umar, contohnya Umar. Ini ma'dulun, ya, ma'dulun anil an amirin. Ma'dulun artinya apa? Dianggap adil. Adil itu apa, Mas, kemarin? Ya, istiqomaddin wa muraatu. Agamanya istiqomah, lurus. Wa muraah. Muraah sopan santun, Mas. Ya. Misalnya apa? Antum mulai ngigo. Ya udah. Ngantuk ini ngigo, tidur ngorok kenceng. Ya. Padahal itu saat itu sedang salat mau ditegakkan. Krak krok. Dan mau komat. Orang itu kalau enggak dibangunin, enggak salat dia. Bablas. Ya. Maka di situ sebenarnya, Mas, Nah, dia melewati apa yang seharusnya menjadi keadilan. Makanya di sini ma'dulun an zahil. Ini sebentar. Nah, fala yuqasu 'alaiha, maka tidak dikiaskan atasnya. Qalu mislu Umar, contohnya Umar. Ma'dulun an Amir. Ini ma'dul dari kata-kata Amir. Kemudian Zuhal. Ma'dulun an Zahid. Artinya di situ ketika orang menyebutkan penjelasan, ya, jadi kata-kata ma'dulun an zahil diadilkan berdasarkan zahil, ya, karena zahil itu berupa pulang balik, pulang atau balik. Wa zufar ma'dulun anit zafir. Ya. Jadi ma'dulun an zafir. Dia ya, dianggap adil atas dasar apa? Zafir. Fa qul ismin huwila. Setiap isim huwila. Di apa? Diusahakan untuk apa? Atau diubah dari min mushtaqin ila mushtaqin akhar. Itu dari mushtaq ke mushtaq yang lainnya. Maksudnya mushtaq maksudnya di sini adalah tentang bentukan bahasa. Ya. Au min alamin atau nama ila alamin akhar. Pada nama lainnya. Fa innahu mamnu'un min as-sarfi lil 'alamiyyati wal 'adli. Maka dilarang dia dari sarf. Dari ya sarf. Di sinilah sarf maksudnya tukar menukar artinya, atau sarf di sini adalah apa? Tanwin. Nah. Fa innahu mamnu'un min as-sarfi. Ini dilarang untuk menerima tanwin lil alamiyati wal adli karena sebut apa tentang kaitannya dengan nama dan adil. Nah, wa hal yustaratu indamu syai'in ila adli aw la? Apakah disyaratkan untuk menggabungkan sesuatu kepada adil atau yang lain? Al jawabu, jawabnya adalah na'am, iya. Immal alamiyatu kama sabaqa awil wasifi wasfiyat ya awil wasfiyatu wa wasfiyatu masalu laha biqalihim ukhara. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan esok hari insyaallah atau malam insyaallah. Naktafi bihadzihi al-qudrah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.